Bandung ingin bertanya. Bagaimana jika ada seorang wanita berhijab, bersuami, namun pergi berduaan dengan pria lain ke bioskop atau karaoke? Apakah boleh dikatakan itu hal biasa? Saat izin ke suami dengan alasan yang dibuat-buat, dengan berbohong. Dan saat ditegur suami, si istri mengatakan lebih baik pergi dengan orang lain yang mampu membayarkan dan membelikan ini dan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kamu, sang suami yang tidak mampu. Bagaimana si suami harus bersikap? Apakah seorang suami boleh menceraikan istri jika merasa tidak mampu memberikan nafkah finansial kepada si istri? Terima kasih, Buya. Baik, saudariku yang punya masalah seperti ini. Ada sebagian wanita yang punya hobi. Hobi banyak-banyak keinginan. Ketahuilah, suamimu adalah amanat dari Allah. Surgamu itu. Jangan membesarkan tuntutanmu. Seleramu dahulu sebelum menikah harus dipangkas. Harus seleramu menjadi selera pahala. Apalagi dengan bahasa yang na'udzubillah mengatakan, lebih baik dengan dia yang bisa membelikan ini itu, bukan seperti kamu, Masya Allah. Itu adalah lesan yang tajam sekali dan Allah murka. Jangan sampai Anda menjadi wanita yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Anda berduaan ke tempat film dan karaoke dan sebagainya. Subhanallah. Anda harus mulia, wahai saudariku. Jika Anda yang mendengar suara ini adalah punya masalah seperti ini, kembalilah ke jalan Allah yang Allah ridhai. Jangan turuti itu semuanya. Pintu keharaman yang Anda buka menjadi sebab kehinaan selamanya. Hati-hati. Jangan seperti itu, jangan turuti. Jadikan hiburanmu adalah dengan suami, bukan karaoke di sana sini. Na'udzubillah. Subhanallah. Ada memang sebagian wanita yang punya masa lalu dengan kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Tapi setelah menikah harus berubah dong. Kan sudah menuju rumah surga, dunia dan di akhirat. Dan kalau ada wanita yang semacam itu, ya sangat layak. Kalau sudah dinasihati tidak mau, layak untuk ditinggalkan. Karena apa? Dia akan membawa mencemarkan keluarga, merusak. Bahkan kalau punya anak pun, anaknya akan dididik dengan serupa. Maka itu wanita yang tidak terhormat. Tapi saya nasihati dulu, jika Anda wanita yang mendengar suara ini adalah Anda seperti itu, maka segeralah kembali kepada Allah. Jangan Anda terus di dalam ketidakbaikan ini. Anda wanita tidak terhormat semacam, na'udzubillah, pergi sama dengan laki-laki. Tadi kita bicara tentang khulwah. Berduaan bagaimana Anda dengan laki-laki hanya mau dibeli kentikan, na'udzubillah, bisa merambah nanti. Anda dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan Anda mengincari kesenangan Anda, dia juga mencari kesenangan di balik Anda. Terjadi berzinaan dan sebagainya. Masya Allah. Jika ada seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah, nah ini kalau urusan nonton begitu ya tidak wajib dong, karena itu adalah sesuatu yang lebih. Dan sebaiknya, nah gini loh ya, wanita itu sebenarnya ngerti apa sih kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kebahagiaan masih urusan main di luar, ya adalah na'udzubillah, ini perempuan seperti apa. Bahaya itu. Kalau memang kita ngerti, kenal Allah, kita bisa membangun kebahagiaan adalah di rumah. Masak bersama. Mungkin kita bisa nonton sesuatu yang syar'i, yang islami bersama, kisah-kisah islami bersama, dan seterusnya. Bukan harus pergi ke tempat semacam itu, wahai wanita yang semoga dimuliakan Allah. Hentikan semuanya itu. Sedih saya melihat wanita semacam itu. Kehormatan keluarga ada di mana? Kehormatan anak-anak di mana? Anak pun akan malu mendengar ibunya dibawa laki-laki semacam itu. Subhanallah. Adapun Anda seorang laki-laki, jika Anda tidak memberikan nafkah, Anda sudah menasihati wanita semacam itu, kalau Anda tidak bisa memberi nafkah, Anda berhak melepas. Anda boleh melepasnya. Karena tidak boleh seorang wanita kalau memang memberi nafkah. Saya tidak mengerti apa yang tidak Anda beri nafkah apa sih? Nafkah yang wajib adalah makan mereka, baju mereka, tempat tinggal mereka. Adapun hal yang lebih ini adalah kalau Anda mampu. Kalau Anda mampu. Tapi kalau memang wanita punya tuntutan semacam itu, ya Anda tidak perlu mempertahankannya. Setelah Anda nasihati agar dia bisa tawadhu, agar bisa merasa cukup, asalkan Anda sudah memberi. Tapi kalau memang betul Anda tidak bisa memberi nafkah, termasuk makan nggak bisa dan sebagainya, maka suruh milih wanita tersebut. Jangan dikekang dalam naungan Anda, sementara Anda tidak mencukupinya, maka dia akan melakukan keharaman nanti. Itu urusan nafkah yang wajib tadi. Tapi kalau urusan tambahan senang-senang, jangan-jangan memang wanita itu tidak baik. Senangnya kesana kemari. Artinya ini, seorang laki-laki yang tidak bisa beri nafkah seorang istri, maka tidak boleh dia merengkuh terus istri dalam rengkuhannya, sementara dia tidak beri nafkah, lalu bagaimana makannya? Maka sah seorang suami melepasnya, jika wanita itu menghendakinya. Dilepas agar dia mencari suami yang bisa mencukupinya. Seperti itu. Tidak boleh dipaksa hidup bersama Anda yang tidak mampu. Cuman saya ingin tahu nafkah apa sih yang Anda maksud, jangan-jangan Anda salah memaknai nafkah ini. Ini saja insya Allah ya. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya menjadi rumah tangga yang baik. Saling mencintai, jauh dari keharaman, jauh dari kehinaan. Semuanya saling menjaga dan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.